الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزكم وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qur'an Mufid ala kitab Tauhid. Kita masuk pada ucapan Syekh Ibnu Sa'im rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala qawluhu khalaqtu, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala yang menyatakan khalaqtu ay awjadtu. Yang dimaksud dengan khalaqtu maksudnya adalah aku wujudkan, aku adakan. Wa hadzal ijad masbuqun bitakdir, dan diadakannya makhluk ini masbuq bitakdir, telah didahului dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aslu khalqi at-takdir, dan hukum asal penciptaan itu dengan takdir. Hukum asal penciptaan dengan takdir. Sebagaimana dikatakan oleh syair, wala anta tafri ma khalaqta wa ba'du an-nasi yakhluqu thumma la yafri. Wala anta tafri ma khalaqta, sungguh engkau memutuskan, memotong apa yang sudah engkau buat, sedangkan sebagian manusia dia membuat dan tidak memutusnya. Ini yang dimaksud dengan al-khalq. Jadi makna al-khalq adalah al-ijad, mewujudkan, menciptakan, tetapi masbuq bitakdir, yang didahului dengan takdir. Qauluhu, dan juga firman Allah Ta'ala al-jin, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, hum 'alamun ghaibi makhfiyun 'anna. Yang dimaksud dengan jin adalah alam ghaibi, makhluk ghaib yang tersamarkan dari kita. Makhluk ghaib yang tersamarkan dari kita, ini jin. Artinya sifat dasar jin adalah ini, tersamarkan dari kita, tidak terlihat. Oleh hada ja'atil madah minal jin wal nun. Oleh karenanya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, lafaz al-jin ini madah tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pula terbersit dalam hati manusia. Ini jannah, sifatnya demikian, khafa, tersamarkan, hanya saja disebutkan sifat-sifat. Hakikatnya tidak ada yang tahu, Allah tabaraka wa ta'ala yang tahu tentang keindahan jannah. Wal jinnah, juga termasuk dalam jinnah. Kegilaan ataupun dari jin. Wal junnah, demikian juga dengan junnah. Tameng. Tameng ini untuk melindungi diri, untuk menyamarkan bagian tubuh kita dari serangan musuh. Nah, itu namanya junnah. Tameng ini untuk melindungi diri, untuk menyamarkan diri. Nah, ini madah daripada jim dan nun yang memiliki makna al-khafa wal istitar. Wa qawluhu al-ins. Kemudian lafaz al-ins, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, summu bidalik. Kenapa manusia dinamakan dengan ins? Mereka dinamakan dengan al-ins li'annahum la ya'ishuna biduni inas. Karena mereka manusia tidak akan mungkin sanggup hidup tanpa adanya inas, tanpa adanya empati, tanpa adanya rasa. Fahum ya'nus ba'dhum bi ba'd, sehingga sebagian mereka akan berempati kepada sebagian lainnya, saling merasakan, saling mengasihi, saling menyayangi. Oleh karenanya manusia itu dinamakan dengan makhluk sosial. Manusia dinamakan dengan makhluk sosial. Kenapa? Karena bersosial, berinteraksi. Nah, saling merasakan. Wa taharrak ba'du ila ba'd. Dan dinamakan manusia karena taharrak ba'du ila ba'd. Sebagian mereka bergerak mendekat kepada sebagian yang lain. Ini sifat dasarnya manusia. Sifat dasarnya ingin saling mengenal. Ingin saling mengenal. Ini manusia. Qauluhu, kemudian firman Allah taala, illa li'abuduni, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, fussira illa liwahiduni. Illa li'abuduni, li'abuduni di sini ditafsirkan dengan illa liwahiduni, agar mereka mentauhidkan aku. Wa hadha haq, dan ini adalah tafsiran yang benar. Wa fussira, ada juga yang menafsirkan bimakna yatadhallalun li, mereka menghinakan diri kepadaku. Bita'ah, dengan jalan mentaati aku. Fi'lan lil ma'mur wa tarkan lil mahdhur, dalam rangka menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Wa min ta'atihi ayyuhid subhanahu wa ta'ala. Wa min ta'atihi ayyuhid subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk ketaatan kepada Allah adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi hiya al-hikmah min khalqil jinni wal ins. Maka ini termasuk, ini merupakan hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala adalah hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Sehingga tafsiran liya'buduni itu bisa bermakna liyuhiduni pertama, atau yang kedua tafsirannya adalah yatadallaluna li bita'ah, mereka menghinakan diri mereka kepadaku dengan ketaatan. Fi'lan lil ma'mur wa tarkan lil mahdhur, dalam rangka mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Wa lihadza a'ta Allahul bashar uqulan, oleh karena ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, oleh karena ini Allah memberikan kepada manusia uqul, akal. Kenapa diberikan akal? Agar ini, agar bisa mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa arsala ilaihim rusulan, bahkan Allah juga mengutus kepada mereka para rasul. Wa anzala alaihim kutuban, dan menurunkan kepada mereka kitab-kitab. Walau kana al-ghardu min khalqihim kal-ghardi min khalqil bahaim la da'atil hikmah min irsalir rusul. Kalau seandainya tujuan diciptakan manusia itu seperti tujuan penciptaan hewan ternak, tentu menjadi sia-sia hikmah diutusnya para rasul. Ya. Jadi ketika Allah mengutus para rasulnya, ini menunjukkan bahwasanya Allah ciptakan manusia bukan seperti Allah menciptakan hewan ternak. Nah, tidak sama tujuan penciptaan Allah kepada manusia dengan tujuan Allah menciptakan hewan ternak. Kenapa? Bisa dibedakan karena Allah telah mengutus para rasulnya. Demikian juga wa inzalul kutub, Allah telah menurunkan kitab-kitab sucinya. Kalau seandainya tujuan diciptakan manusia itu sama seperti hewan ternak, di mana hidupnya ketika hidup makan, makan, mati, sudah selesai. Maka apa? Tentu tidak ada hikmahnya Allah mengutus para rasulnya, Allah menurunkan kitab-kitabnya. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, li'annahu minan nihayah yakunu kasyajaratin. Karena puncak dari penciptaan hewan ternak itu tidak ubahnya seperti Allah menciptakan syajar, pohon-pohonan. Kenapa? Nabatat wa namat wa tahattamat. Di mana pohon itu tumbuh, kemudian berkembang, kemudian mati. Ini kehidupan pohon-pohonan. Setelah tumbuh, berkembang dia. Setelah berkembang pesat, layu, mati. Sudah, selesai. Tidak ada urusan setelah itu. Maka ini puncak dari penciptaan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Adapun manusia, Allah mengutus para rasulnya dan Allah turunkan kitab-kitabnya. Walihada qala ta'ala, oleh karenanya Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, innal ladhina farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Di dalam surah Al-Qasas ayat 85 Allah menyatakan, innal ladhi farada 'alaikal qur'an, sesungguhnya orang yang telah Allah wajibkan kepadamu Al-Qur'an untuk membacakannya, la radduka ila ma'ad, sungguh akan mengembalikan engkau kepada ma'ad, kepada hari kiamat nanti. Yani kembalikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin, fala budda ayuraddaka ila ma'ad, mesti akan mengembalikan dirimu kepada hari kiamat. Kenapa dikembalikan kepada hari kiamat? Tujaza ala amalika, untuk membalas amalan. In khairan fa khairun, jika amalannya adalah amalan kebaikan, maka kebaikan pula yang dihasilkan, yang didapat. Wa in syarran fa syarrun, tapi jika amalannya adalah kejelekan, maka kejelekan pula balasannya. Walaisatil hikmah min khalqihim naf'allah, dan bukanlah hikmah dari penciptaan makhluk ini memberikan kemanfaatan bagi Allah. Allah tidak menghendaki apapun dari kita. Nah, Allah tidak menghendaki apapun dari kita. Allah tidak menghendaki kemanfaatan dengan menciptakan kita. Nah, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita agar kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, walihada qala ta'ala, oleh karenanya ini Allah tabarak wa ta'ala dalam surah Dzariyat ayat 57 menyatakan, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun, tidaklah aku menginginkan dari mereka sebuah rizki, dan tidak juga aku menginginkan mereka untuk memberi makan aku. Wa amma qawlu ta'ala, adapun firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 245 Man dalladhi yuqridullahu qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu. Kalau seandainya ada yang menyatakan, loh, kalau misalkan Allah tidak mengambil kemanfaatan, kemudian kenapa Allah juga mengatakan man dalladhi yuqridullaha qardan hasanan? Siapakah orangnya yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, fa yudha'ifahu lahu, maka Allah akan melipat gandakan bagi dia. Berarti seakan-akan Allah mengambil kemanfaatan di situ. Iya. Karena Allah menanyakan siapa yang bisa memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Berarti Allah mengambil kemanfaatan. Maka kata Syekh Nusaimin rahimahullah taala, fa hadza laysa iqradan lillahi subhanahu. Maka ini bukanlah merupakan pinjaman bagi Allah secara hakikatnya, bukan. Bal huwa ghaniyun anhu, karena Allah maha kaya, tidak butuh kepada makhluk. Lakinnahu subhanah syabbaha mu'amalata 'abdihi lahu bil qard. Akan tetapi di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyerupakan dengan mu'amalah hambanya berupa pinjaman. Kenapa? Li'annahu labudda min wafaihi. Karena kalau kalimatnya dengan pinjaman, namanya meminjam itu harus mengembalikan. Ya. Maka ketika Allah menyatakan siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, artinya apa? Allah pasti akan membalasnya. Karena apa? Karena disebutnya dengan pinjaman. Ini. Pada hakikatnya apa? Allah tidak membutuhkan. Allah maha kaya. Tetapi Allah menyebutnya dengan pinjaman agar apa? Agar meyakinkan manusia bahwa Allah akan membalasnya. Karena namanya pinjaman itu harus dikembalikan. Begitu. Ya. Nah, demikian. Fakannahu iltizamun min Allah subhanahu wa ta'ala wa fil amil ajra amalih. Sehingga dengan ayat ini seakan-akan seolah-olah Allah mewajibkan pada dirinya subhanahu wa ta'ala untuk memenuhi balasan bagi orang yang telah berbuat kebaikan tersebut dengan memberikan ganjaran amalannya. Kama yuwaffil muqtarid man aqrahu, sebagaimana orang yang meminjam akan mengembalikan kepada orang yang meminjamnya, yang memberikan pinjaman. Demikian. Baik. Maka ini hikmahnya. Jadi sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah mengambil kemanfaatan dari kalimat tersebut. Kalimat tersebut tidak menunjukkan bahwa Allah ingin mengambil kemanfaatan dari penciptaan makhluk sedikit pun. Nah, sehingga kalau seandainya ada yang bertanya, kemudian kalau tidak ada manfaatnya, berarti Allah berbuat sia-sia? Tidak. Allah sama sekali tidak berbuat sia-sia. Sama sekali. Kenapa? Karena semuanya menunjukkan akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian. Baik. Nah, sehingga tidak ada lagi dari makhluk ini yang menyombongkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita masuk pada ayat yang kedua. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh-sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, ani'budullaha, yang rasul itu menyerukan agar mereka beribadah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala al-ayat tsaniyah qawlu ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Qawlu wa laqad, dan firman Allah taala yang menyebutkan wa laqad, allam mawti'atun liqasamin muqaddar. Huruf lam yang ada pada laqad ini adalah mauti'ah liqasamin, merupakan jawaban dari sebuah sumpah. Tapi sumpahnya apa? Muqaddar. Sumpahnya muqaddar. Ini apa? Ditakdirkan. Artinya apa? Sumpahnya itu tidak ditunjukkan secara tersurat, tetapi tersirat. Nah, dalam bahasa Indonesia ada kalimat yang tersirat dengan ada kalimat yang tersurat. Yang tersurat ini tertulis. Tersirat ya ini yang sudah menjadi kandungannya. Ya, kandungan sebuah kalimat. Maka lamnya ini, huruf lam di sini dalam laqad ini adalah mauti ahli qasami muqaddar. Sebagai jawaban dari sumpah yang muqaddar. Berarti apa takdirnya? Takdirnya adalah wallahi. Karena wawnya di situ bukan waw atau tetapi apa? Waw qasam. Walaqad. Ya, wawnya itu bukan waw atau tetapi waw qasam. Waw yang menunjukkan sumpah. Seakan-akan Allah tabaraka wa ta'ala bersumpah atas nama dirinya sendiri. Wallahi laqad ba'athna fi kulli ummatin. Begitu. Demi Allah, sungguh-sungguh kami telah mengutus pada setiap umat. Demikian. Sedangkan qadnya wa qad litahqiq. Sedangkan qad ini maknanya litahqiq, untuk menunjukkan tahqiq, kepastian. Sehingga diterjemahkan, sering diterjemahkan dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, wa alaihi fal jumlah muakkadah, maka berdasarkan ini, maka kalimat ini adalah kalimat yang muakkadah, yang mendapatkan penekanan. Apa penekanannya? Bil qasamil muqaddar, dengan sumpah yang muqaddar, sumpah yang tersirat tadi, wallam wa qad. Dan ini dibuktikan dengan adanya lam dan qad. Ya, berarti setiap ada lafaz laqad, berarti apa? Berarti lamnya itu apa? Tautiah li qasamin muqaddar. Begitu. Ya. Fungsinya apa? Li ta'kid. Fungsinya untuk menguatkan. Baik. Qawlu ba'athna, telah kami utus, ai akhrajna, maksudnya telah kami keluarkan, wa arsalna fi kulli ummatin, dan telah kami utus pada setiap umat. Wal ummah huna, dan yang dimaksud dengan umat di dalam ayat ini apa? At-ta'ifah minan nas, sekelompok dari manusia. Kenapa terjemahan demikian atau tafsirannya demikian? Wa tutlaqul ummah fil Qur'an 'ala arba'ati ma'ani. Karena lafaz ummah di dalam Al-Qur'an itu memiliki empat artian, empat makna. Jadi kalau misalkan kita menemukan kata ummah di dalam Al-Qur'an, itu maknanya kemungkinannya ada empat tafsiran. Tafsiran yang pertama, at-ta'ifah, sekelompok manusia. Kama fi hadhihi al-ayah, seperti pada ayat ini. Berarti ummah di ayat ini maknanya adalah sekelompok manusia. Ba, al-imam. Tafsiran yang kedua adalah al-imam. Ummah di situ maknanya adalah imam, pemimpin. Contohnya adalah dalam surah An-Nahl ayat 120, di mana Allah berbicara tentang Ibrahim, dikatakan apa? Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah. Kenapa kok satu orang disebut ummah? Padahal satu orang. Maksudnya ummah di sini adalah apa? Imam. Ibrahim adalah imam, qanit, imam yang taat kepada Allah. Tafsiran yang ketiga, al-millah. Ummah itu bermakna millah, ajaran, agama. Contohnya dalam surah Az-Zukhruf ayat 23, Allah menyatakan, inna wajadana aba'ana ala ummatin. Sesungguhnya kami menemukan ayah nenek moyang kami ala ummah, di atas ummat. Maksudnya di atas ummat ini apa? Di atas sebuah ajaran. sebuah agama. Ya. Kami menemukan nenek moyang kami di atas umat. Maksudnya umat di sini apa? Nenek moyang. Yang keempat, terakhir, al-ummah fi ma'na zaman. Maknanya adalah waktu. Di antaranya adalah apa yang dikisahkan tentang orang yang selamat dari cambukan atau dari hukuman rajanya. Ya. Di dalam kisahnya Yusuf alaihissalatu wassalam pada ayat ke-45, ketika ada dua orang yang bermimpi kemudian ditakwil oleh Yusuf alaihissalatu wassalam, yang satu selamat, yang satu tidak. Ya, maka disebutkan apa? Orang yang selamat menyebutnya apa? Wadda ba'da ummatin. Nah, kelengkapan ayatnya apa? Wa qala alladhi najja minhuma. Ya, wadda ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun. Ya. Wa qala alladhi najja minhuma, dan berkatalah orang yang selamat dari kedua orang yang pernah dipenjara bersama Yusuf alaihi salatu wasalam. Ya. Nah, maka apa? Wadzakara ba'da ummah, dan dia teringat setelah sekian waktu lamanya. Setelah selamat menjadi pelayan raja, ya, mendapatkan kedudukan di sisi raja, dia baru ingat, oh ternyata ada yang pandai mentakwil, mentakbir mimpi yang bernama Yusuf. Ya, makanya dia kemudian datang menemui Yusuf. Yusuf afdiyah. Ya. Berikanlah fatwa. Ya, berikan fatwa tentang apa? Tentang mimpinya raja. Baik, demikian. Disebutnya di sini apa? Ba'da ummah. Wadzakara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wilihi. Setelah sekian lama waktu berjalan, baru teringat, ya, bahwa aku pernah memberitahukan kepada kalian tentang orang yang bisa mentakbir mimpi. Ya, demikian. Baik, berarti ini ada empat makna dari lafaz ummah di dalam Al-Quran. Fakullu ummatin bu'itha biha rasulun. Maka setiap umat telah diutus pada mereka seorang rasul. Min ahdi Nuhin ila ahdi Nabi Muhammad SAW. Dari zamannya Nabi Nuh sampai kepada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, demikian. Baik. Ini ikhwati azani wa azakumullah. Wa insyaAllah ta'ala nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bi'inalli tabarak wa ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تفضل حفظكم الله.